Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa gaji yang kita dapatkan, nafkah yang kita peroleh itu harus halal, itu tidak perlu menjadi masalah. Itu sudah otomatis, sudah pasti, dan sudah merupakan pedoman dasar dari pekerjaan kita. Bahwa anak-anak hanya kita perkenankan makan sebutir nasi dan setetes air yang kita tahu dalam prosesnya dia halal. Tetapi mungkin kita bisa melihat perspektif lain, bahwa ada rezeki berasal dari transaksi, kemudian ada rezeki yang berasal dari kebutuhan, dan ada rezeki yang berasal dari rasa syukur. Rezeki transaksi adalah rezeki di mana orang jual beli, baik menjual barang maupun menjual jasa seperti kita di kantor. Orang yang berjual beli itu yang menjual ingin mendapat sebanyak-banyaknya, yang membeli ingin membayar sesedikit-sedikitnya. Sehingga yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mengandung kemurahan, tetapi mengandung keketatan transaksional. Sementara rezeki kedua adalah rezeki orang yang sedang butuh. Orang yang butuh bisa menjual barangnya atau jasanya semurah mungkin, dan kita bisa mendapatkan sesuatu jasa atau suatu barang dengan harga yang jauh di bawah harga transaksi. Ini juga menguntungkan secara materialisme dan kapitalisme, tetapi ada cacatnya, yaitu kita merasa ada semacam tidak tega dan ada rasa tidak etis karena kita seolah-olah sedang memanfaatkan orang yang sedang butuh. Oleh karena itu, rezeki yang paling indah adalah rezeki yang berasal dari orang yang bersyukur. Kalau Anda menerima gaji, sebabnya adalah yang memberi gaji itu bersyukur atas pekerjaan Anda. Kalau Anda mendapatkan uang, mendapatkan imbalan, mendapatkan harta, mendapatkan apapun yang asal-usulnya adalah rasa syukur terhadap adanya Anda di dalam hubungan dengan pemberi rezeki itu, maka itulah rezeki yang terindah. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita, sampai cucu-cucu kelak memakan, meminum rezeki rasa syukur.